السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita sudah masuk pada bab maja'a fit tatayyur. Apa yang datang, yakni dari ancaman-ancaman dan larangan-larangan terhadap praktik tatayyur. Sudah dibahas makna tatayyur secara lughat dan wastilahan, dan sudah dibacakan pula dalil pertama yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Ala wa huwa qawlullahi ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa ta'iruhum indallah, apa terjemahan ta'ir? Kesialan, karena sudah bermakna secara syar'i, istilahi. Tetapi kalau kita membaca ayat Allah, wa arsalna 'alaihim tayran ababil, apa makna tayran? Burung. Jangan bilang kesialan. Mengapa? Karena di situ lughatan, secara bahasa. Tapi di sini secara istilah yang sudah bergeser maknanya, yaitu anggapan-anggapan sial. Maka kata Allah, sesungguhnya kesialan yang ada pada mereka itu dari sisi Allah, yakni Allah yang menakdirkannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kalimat walakinna aktsarahum la ya'lamun ay aktsaruhum juhalun la yadrun, tetapi kebanyakan manusia juhal, bodoh, la yadrun, tidak mengerti. Walau fahimu wa aqalu la'alimu annahu laysa fima ja'a bihi Musa alaihi salam illa al-khair wal barakah was sa'adah wal falah liman amana bihi wattaba'ahu. Karena kebanyakan mereka tidak mengerti, maka mereka mengira kesialan itu ada pada Musa, atau kesialan itu disebabkan oleh Musa dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka juhal. Karena mereka la ya'lamun, la yadrun. Walau fahimu, kalau saja mereka paham, wa'akalu, kalau mereka mau berpikir, la'alimu, misalnya mereka akan tahu bahwasannya enggak ada pada apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam, enggak ada padanya kecuali khair, kebaikan-kebaikan. Enggak ada kecuali barakah. Tidak ada yang dibawa oleh Musa kecuali sa'ada wal falah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Liman amana bihi wattaba'ahu, bagi siapa yang mau beriman kepadanya dan mau mengikutinya. Adapun yang menentangnya, menolaknya, kemudian tertimpa musibah, tertimpa kesialan. Karena apa? Karena Musa dan mengikutnya? Ya bukan. Karena mereka menolak kebenaran, Allah murka pada mereka dan Allah timpakan pada mereka azab. Maka dikatakan innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya yang menentukan kesialan yang menimpa mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada dalil yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif kemudian berkata lagi, wa qawlihi, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa qawlihi majrur? Man yujib. Kenapa majrurun bil kasrah? Wa qawlihi. Irfa'ira. Siapa yang tahu angkat tangannya? Padahal sering di setiap bab. Di setiap bab mesti di awalnya dibahas. Kenapa dia majrur? Karena dia atafun ala tarjamatul bab. Atafun ala maja'a fit tatayyur. Babu maja'a fit tatayyur. Idan jumlah mufidah maja'a fit tatayyur fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Babu ma ja'a fi at-tatayyur wa babu qawlihi ta'ala wa babu qawlillahi ta'ala yalla innama ta'iruhum indallah wa qawlihi, dan bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib atafun ala al-majrur fi tarjamatil bab. Qalu ta'irukum ma'akum a in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, bahkan kesialan kalian adalah bersama kalian. A in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Ketika kalian diperingatkan tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua agak sedikit berbeda. Ayat yang pertama menyebutkan ta'iruhum indallah. Sedangkan pada ayat yang kedua disebutkan ta'iruhum ma'akum. Apakah bertentangan dua ayat ini? Sepertinya secara zahir kayaknya bertentangan. Yang satu menyatakan ta'irukum indallah, yang kedua menyatakan ta'irukum ma'akum. Karena dilihat dari dua sisi. Diarahkan kepada Allah dan diarahkan kepada mereka kaum musyrikin itu sendiri. Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika dinisbatkan kepada Allah, qadaran, secara takdir. Ketika dinisbatkan kepada mereka, kepada Fir'aun sendiri dan pengikut-pengikutnya, sababan. Ini kesialan kalian itu di sisi Allah, qadaran. Yang kedua, kesialan kalian itu bersama kalian sendiri, sababan. Yakni disebabkan kalian sendiri. Mengapa Allah menimpakan kesialan kepada Fir'aun dan bala tentaranya? Ada berapa azab yang Allah timpakan pada Fir'aun dan bala tentaranya dan pasukannya dan pengikutnya? Macam-macam. Allah ganti semua cairan, semua air menjadi darah. Semuanya. Itu azab. Allah timpakan adab dalam bentuk dofabi. Kodok-kodok, katak-katak yang dalam jumlah besar. Jadi wabah buat mereka. Itu juga adab. Wakummal kutu, merata di kalangan mereka. Semua begini-begini. Hah? Kutu. Itu adab juga. Nah, ketika mereka ditimpa adab demi adab, mereka selalu berkata, ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Allah jawab, ta'iruhum indallah, innama ta'iruhum indallah. Sungguhnya, kesialan kalian yang kalian rasakan, itu dari Allah. Allah timpakan pada kalian adab. Mengapa? Karena kalian menentang Musa dan pengikut-pengikutnya. Maka di ayat kedua dikatakan ta'iruhum ma'akum. Kesialan kalian itu karena sebab kalian sendiri. Karena kalian menentang kebenaran, menentang Nabi Musa, menentang agama, menentang Allah, maka Allah timpakan azab. Qalu ta'irukum ma'akum la'in a'in dukirtum bal antum qawmun musrifun. Al-ma'na, wallahu a'lam, haddukum wa manabakum min syarrin ma'akum. Bahwa bagian kalian yang pantas untuk kalian adalah kejelekan-kejelekan kalian sendiri yang menyebabkannya. Atau dengan bahasa lain, bisababi af'alikum. Karena sebab perbuatan kalian sendiri. Wa kufrikum. Karena sebab kekufuran kalian sendiri. Wa mukhalafatikum an-nasihin. Karena kalian menolak para nasihin. Minhum Musa wa Harun. Laisa huwa min ajlina wala bisababina. Bukanlah karena sebab kami, bukan pula karena kami. Bal bi baghyikum wa adawatikum, bahkan karena sebab baghyukum, melampaui batasnya kalian, wa adawatukum, dan permusuhan kalian. Fata'irul baghi adh-dhalim ma'ahu. Maka kesialan yang menimpa seorang yang zalim dan melampaui batas. Baghi melampaui batas. Zalim ma'ruf. Ta'iruhum ma'ah. Kesialannya bersama dia sendiri. Maksudnya karena sebab dia sendiri. Fama waqa'a bihi minasyururi fahuwa sababuhul jalib lahu. Maka setiap apa yang terjadi dari kejelekan-kejelekan, kesialan-kesialan, musibah-musibah, fahuwa sababuhu, maka dia sendiri penyebabnya. Al-jalib lahu, yang menyeret kejelekan tadi kepadanya. Wa dzalika biqada'illahi wa qadrihi, dan itu semua dengan takdir dari Allah dan ketentuannya dan hikmahnya, wa adlihi, dan keadilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan kaum muslimin seperti mujrimin? Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalian menghukumi? Allah tidak akan menyamakan muslimin dengan mujrimin. Muslimin, mujrimin. Dalam kisah Musa, siapa mujriminnya? Fir'aun. Wa ahlihi. Al, bukan hanya keluarganya, tapi pengikut-pengikutnya. Bala tentaranya, semuanya. Sedangkan yang muslimin dalam kisah Musa adalah Musa. Wa Harun. Wa man taba'ahuma. Maka yang pertama, ketika orang-orang kafir ini, Fir'aun dan bala tentaranya menyatakan, ini sebab Musa, ini kesialan yang dibawa oleh Musa. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah, bahwa kesialan kalian ini, kesialan mereka ini, Allah yang menakdirkan. Baik. Musa dan Harun menjawab ucapan Fir'aun dan bala tentaranya. Qalu ta'irukum ma'akum. Kata Musa dan pengikutnya, bahwa kesialan kalian itu karena kalian sendiri. Karena sebab kalian sendiri. maka dinisbatkan kepada Musa, dinisbatkan kepada Musa kediban, dinisbatkan kesialan tadi kepada Musa adalah kedustaan, dinisbatkan kepada Allah adalah kebenaran, qadaran, dan dinisbatkan kepada Fir'aun sababan. Berarti ketika dinisbatkan kepada Musa adalah kadiban, kedustaan mereka. Dinisbatkan kepada Allah qadaran, secara takdir. Dinisbatkan kepada Fir'aun sendiri sababan. Walhamdulillah wadhaha. Maka tidak mungkin Allah menyamakan muslimin dengan mujrimin. Tidak mungkin menyamakan Fir'aun, Musa dulu. Tidak mungkin menyamakan Musa dan pengikut-pengikutnya dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yahtamil ay yakuna al-ma'na ta'irukum ma'akum ay raji'un ilaikum. Tetapi memiliki makna lain, tafsir yang lain yang tidak bertentangan, yaitu ta'irukum ma'akum bermakna ta'irukum raji'un ilaikum. Kesialan kalian bersama kalian, yakni kesialan kalian atas kalian sendiri. Fattatayyur alladhi hasala lakum innama ya'udu alaikum. Watatayyur yang kalian lakukan itu sesungguhnya akibat jeleknya kepada kalian sendiri. Wahada min babil qisas fil kalam. Dan ini termasuk babul qisas fil kalam. Babul qisas fil kalam adalah bab tersendiri dalam ilmu kalam. Bab al qisas dan biasa dipakai oleh orang-orang ketika berbantahan atau berdebat. Biasa dipakai untuk berbantahan atau berdebat. Barakallahu fikum. Apa kesulitannya? Ketika mereka berkata, ta'irukum ma'akum, bahwa kesialan ini karena sebab kalian, wahai Musa. Musa menjawab, bahkan kesialan itu karena sebab kalian sendiri, karena kalian yang berbicara tentang kesialan, dan kalian menentang kebenaran, maka Allah timpakan untuk kalian kesialan. Barakallahu fikum. Wa nadhiruhu qawluhu alaihi salam. Dan yang semirip dengan itu adalah ucapan beliau alaihi salam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ahlul kitab memberi salam pada kalian, maka jawablah wa alaikum. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini termasuk bab apa? Bab al-qisas fil kalam. Bukan kalam ilmu mantik ya. Bukan kalam dengan makna ilmu mantik, ilmu filsafat yang diharamkan. Bukan. Tetapi di sini maknanya dalam pembicaraan. Sehingga lebih dikenal bukan ilmu kalam. Tetapi biasa disebut dengan balaghah. Kepandaian dalam berbicara atau kepandaian dalam mengungkapkan sesuatu. Contoh ketika Nabi SAW diberi salam oleh Yahudi dengan salam yang diplesetkan. Assalamu alaikum. Bukan salam, tapi assalam. Yang maknanya racun atau maknanya kebinasaan. Binasaan atas kalian. Aisyah radhiyallahu taala anha, karena wanita biasa emosinya lebih tinggi, menyatakan assalamualaikum wal-la'nah radhiyallahu ta'ala anha. Karena kecintaannya kepada Nabi dan kebenciannya pada orang kafir, dia balas dengan mengatakan atas kalian kebinasaan dan la'nat. Ditambahi dengan la'nat oleh Aisyah. Tetapi Nabi menegurnya, jangan. Innallaha la yuhibbul fuhsh walat tafahhush. Sesungguhnya Allah enggak menyukai al-fuhsh walat tafahhush. Fuhsh itu kata-kata yang kasar, jelek. Dan tidak suka pula saling membalas dengan kata-kata yang kasar dan jelek. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar tadi? Dia bilang apa? Aku dengar, aku tahu. Dan aku sudah menjawab, wa'alaikum, titik. Kalimat wa'alaikum, apakah di sana ada ucapan fuhsh? Tidak ada. Apakah di sana ada ucapan kasar, ucapan jelek, ucapan caci maki? Tidak ada. Tetapi dengan ucapan yang pendek, wa'alaikum, terlihat orang itu, masya Allah, sopan, wa'alaikum, dan atas kalian juga. Tetapi dengan kata yang sopan ini, ucapan mereka kembali pada mereka sendiri. Yang diarahkan kepada Nabi, kembali pada mereka sendiri. Kebinasaan atas kalian dan atas kalian juga. Kehancuran atas kalian dan atas kalian juga. Dia ngomong tambah banyak. Kejelekan, kebusukan, segala macam kasar-kasar semua diucapkan. Cukup dijawab, wa'alaikum. Dan juga atas kalian. Ini balaghah. Keindahan berbahasa. Tetapi di dalamnya ada makna qisas. Sahih? Ada makna qisas. Membalas. Ada qisas. Dan atas kalian juga. Doa mereka kepada kaum muslimin gak akan dikabulkan. Apalagi kepada Nabi. Doakan jelek kepada Nabi. Gak akan dikabulkan. Tetapi doa kita wa'alaikum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lebih sangat mungkin untuk dikabulkan. Apalagi doa Rasul alaihi salatu wassalam. Hadza min babil qisas fil kalam. Maka demikian pula jawaban Musa alaihi salam di dalam atau yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Qalu, mereka berkata, ini Musa dan pengikutnya. Ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu bersama kalian sendiri. Ada dua makna. Yang pertama, maknanya karena sebab kalian sendiri. Yang kedua, kesialan itu memang pantas bersama kalian. Karena kalian bertotoyur, maka kalian yang tertimpa. Toyur tadi, tertimpa kesialan tadi. Baik, dilanjutkan. A'in dukirtum. Ya, ini ketika kalian diperingatkan. A'imin ajli anna dakarnakum wa amarnakum bitawhidillah. Abaltumuna bihadal kalam. Karena ketika kami mengingatkan kalian, wa amarnakum, dan kami menyuruh kalian untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, qabaltumuna bihadal kalam. Ternyata kalian justru membalas kami dengan ucapan tatayur. Justru membalas kami dengan kalimat bahwa ini karena gara-gara Musa. Musibah ini semua kesialan dari Musa dan seterusnya. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian memang kaum yang melampaui batas. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah, a in dzakarnakum. Makna a in dzukirtum, yakni a in dzakarnakum billahi tatayyartum bina. Apakah ketika kalian peringatkan kalian dengan nama Allah, kemudian kalian bertatayur terhadap kami? Itu maknanya kata Qatadah. Saya ulangi ucapan Qatadah. A'inda karnakum billah tatayyartum bina. Apakah ketika kami mengingatkan kalian dengan nama Allah, kemudian kalian membalas dengan tatayur, bahwa Musa dan pengikutnya penyebab kesialan, bahwa kami penyebab kesialan? Memang kalian kaumun musrifun. Memang kalian adalah kaum yang melampaui batas. Wa munasabatul ayataini literjamah. Tapi sekarang apa hubungan dua ayat ini dengan terjematul bab, dengan judul bab. Kaitannya, anna tatayyur min amali ahli jahiliyah. Bahwa tatayyur itu adalah amalan ahli jahiliyah, amalan Fir'aun dan bala tentaranya, amalan kaum musyrikin, amalan kaum kufar, selalu menyatakan kesialan pada ini, kesialan pada itu, dan seterusnya. Wa qaddamahum Allahu bihi wa maqatahum. Dan Allah cerca mereka dan Allah murka kepada mereka karena bertatayyur. Dan Allah katakan bahwa kesialan itu Allah yang menakdirkan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentukan kesialan. Wa qadnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tatayyur. Dan Rasulullah sallallahu juga telah melarang dari tatayyur. Wa akhbara annahu syirkun, dan mengkhabarkan bahwa itu adalah syirik. Kama sayati, sebagaimana akan datang dalam hadis di bab ini insyaallah. Larangannya pada riwayat berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la adwa wala tiyarata wala hamah wala safar akhrajahu zada muslimun wala naw'a wala ghul. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, tidak ada adwa, tidak ada tiara, tidak ada hamah, enggak ada safar. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, tidak ada pula nau, bintang-bintang. Walau ghul, enggak ada pula ghul. Penafian-penafian ini, barakallahu fikum, adalah pelarangan. Penafian-penafian dalam hadis ini adalah penafian dalam bentuk melarang. Enggak ada yang namanya adwa, enggak ada penyakit menular. Maksudnya, engkau jangan menyatakan penyakit ini ditulari oleh ini, oleh itu. Kamu tahu dari mana? Qadarullah wa masya'a fa'al. Sehingga, kalau dinafikan penyakit menular, tidak ada. Akan dibantah oleh sekian dokter. Iya kan? Ada, tetapi tidak mungkin penyakit itu menularkan dirinya dengan sengaja tanpa ditakdirkan oleh Allah. Tidak mungkin. Apa buktinya? Buktinya ada seseorang yang berjalan bersama orang yang berpenyakit. Ada yang tertular, ada yang tidak. Kalau kamu menyatakan penyakit itu yang menulari, buktinya dia enggak. Dia belum takdirkan. Ah, itu yang benar. Belum ditakdirkan. Berarti yang tadi, yang terkena, ditakdirkan oleh Allah. Sehingga jangan engkau menganggap bahwa penyakit itu menularkan dirinya sendiri tanpa takdir Allah. Sehingga seperti jahiliyah, mereka membuat upacara pengusiran penyakit. Upacara. Dan kemudian mereka akan berkata kepada penyakit. Ini jahiliyah, kebodohan. Wahai penyakit pergilah. Wahai penyakit pergilah. Wahai penyakit pergilah. Puah, puah, pakar kemenyan. Berikan kembang tujuh warna. Berikan segala. Wahai penyakit pergilah. Ini dungu. Kebodohan. Jahiliyah. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wala tiyarata. Dan gak ada kesialan. Kesialan ada gak? Ya ada. Loh ini dinafikan. Makanya perhatikan mukadimah tadi. Bahwa penafian di dalam hadis ini adalah pelarangan. Artinya jangan engkau menganggap sial pada sesuatu. Oh ini penyebab sial, ini penyebab sial. Tidak. Kesialan itu terjadi dengan takdir Allah. Bukan disebabkan oleh benda-benda tertentu. Bukan dibawa. Bukan ditakdirkan oleh benda-benda tertentu. Oh ini penyebab sial, ini penyebab sial. Wala hamah, wala safar. Dan tidak ada pula hamah, enggak ada safar. Hampir sama sesungguhnya. Hamah dengan safar, hampir sama dengan tiarah. Bahkan hampir sama dengan adwa, la adwa. Isinya kandungannya hampir sama. Hendaklah kita meyakini segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Penyakit yang menular ditakdirkan oleh Allah. Kesialan yang terjadi ditakdirkan oleh Allah. Demikian pula segala kejadian-kejadian yang jelek ditakdirkan oleh Allah, bukan karena hama, bukan karena bulan Safar. Karena ada yang mengatakan bulan Safar bulan sial. Tidak ada. Tidak ada Safar. Maksudnya jangan menganggap Safar itu sebagai bulan sial. Wala hama, bukan pula karena suara burung. Dalam riwayat Muslim ada tambahan nau, wala nau'a. Nau najm. Kalau dinafikan, ya akan salah makna. Tidak ada bintang-bintang. Bintang ada kok. Artinya enggak ada bintang-bintang yang dianggap menentukan hujan, menentukan takdir. Kalau ada bintang ini, kejadian itu akan terjadi. Kalau ada bintang itu, kejadian ini akan terjadi. La, la nau'a. Enggak ada perbintangan seperti itu. Wala wul. Tidak ada pula wul. Satu makhluk yang dianggap makhluk ini menyesatkan orang dalam perjalanan. Wul. Kalau seorang sedang safar di padang pasir atau di lautan atau di hutan dan sebagainya, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat begini padahal bukan. Terlihat begitu, padahal tidak. Terlihat seperti gunung, padahal bukan. Seperti ada jalan, padahal tidak ada. Kata mereka, itu makhluk tertentu yang namanya ghul. Kemudian mereka berdoa, wahai ghul, jangan sesatkan kami, dan seterusnya. Dinafikan pula kebiasaan jahiliyah ini. Tidak ada ghul. Cukup tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iza nazala manzilan, kalau engkau tinggal atau berhenti sejenak di perjalanan, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama. Ini ada hama. Katanya enggak ada. Maknanya barakallahu fikum, bukan ditiadakan, tetapi jangan engkau mempercayai hama. Berlindunglah kepada Allah darinya. Berlindunglah kepada Allah dari jin-jin yang suka mengkaburkan perjalanan sehingga tersesat. Itu ada sendiri yang dijuluki ghul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan terangkan satu persatu bi'idnillah pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala.